kekaitan. Padahal harita sangat dikit termasa, ngadadak kagoda hingga ibut jengki kena soja. Panjakan tepung teh ukur harita, ngadadak kagoda hingga imut jengki.